diriku lelah terbuai. Oh manisnya cinta, dan ketika empat mata bertemu, sudah indah terlihat di matamu. Oh Tuhan tolonglah diriku ini, oh yang tak berdaya. Sadar diri dan ku kejut bibirmu, ku bergerak dirimu, gimana penuh cinta ini ku jatuh ke diriku. Biarkan diriku terbawa, biarkan diriku terbawa. Asmara kita ketika empat mata bertemu, surga indah terlihat di matamu. Oh Tuhan tolonglah diriku ini, yang tak